Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan membahas tentang iman terhadap para malaikat. Setelah kita jelaskan tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, kita berpindah sekarang pada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Para malaikat, al-malaikah, dalam bahasa Arab disebut malaikah. Ini sesungguhnya kata jamak atau maknanya jadi para malaikat, ya, kalau bahasa kita. Sesungguhnya bentuk mufradnya, tunggalnya adalah al-malak. Kalau dalam bahasa Arab, bentuk tunggalnya malak, jamaknya malaikah. Kalau satu malak, kalau banyak malaikah. Namun kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa serapan dari bahasa Arab, akhirnya disebut malaikat. Ya, satu, kalau banyak malaikat, malaikat. Ya, itu perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Iman kepada malaikat. Terlebih dahulu kita perlu membahas tentang malaikat. Para malaikat disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, al-malaikah 'alamun ghaibiyyun makhluquna 'abiduna lillahi ta'ala. Para malaikat adalah merupakan bagian dari alam ini, artinya makhluk. Ghaibiyun, yang ghaib, tidak terlihat oleh mata kita. Makhlukun, mereka adalah ciptaan-ciptaan Allah. Abiduna lillahi ta'ala, yang mereka itu para makhluk yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Dan mereka tidak memiliki kekhususan sifat rububiyah maupun uluhiyah sedikit pun. Tidak punya suatu sifat dari sifat-sifat rububiyah sebagai Rob misalnya, atau uluhiyah sebagai ilah. Tidak ada sedikit pun sifat-sifat dari keduanya. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin, Allah menciptakan mereka dari cahaya. Wa manahahumul inqiyadat tam li amrih, dan Allah mengaruniakan kepada mereka sifat tunduk yang sempurna terhadap perintah Allah. wal quwwah ala tanfidhihi, dan Allah mengaruniakan juga kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ini definisi malaikat. Jadi mereka itu ya makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Kita manusia ya makhluk, jin ya makhluk, malaikat pun makhluk. Hanya saja mereka adalah makhluk yang gaib bagi kita. Gaib bagi kita. Artinya kita selaku manusia tidak melihat mereka, kecuali kalau diberi izin oleh Allah SWT, di mana malaikat memperlihatkan mereka kepada kita, atau Allah berikan kepada kita sebagai manusia apa kemampuan pada kondisi tertentu untuk melihatnya, seperti Nabi dulu melihat malaikat Jibril pada bentuk aslinya. Nah, ini pengecualian. Namun pada dasarnya mereka adalah ghaib, tidak terlihat oleh kita sebagai manusia. Kemudian mereka pun makhluk yang senantiasa ibadah kepada Allah. Abidun, mereka beribadah kepada Allah. Memang Allah SWT menciptakan mereka untuk itu, orang makhluk yang senantiasa ibadah kepada Allah. Sehingga laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai', karena mereka itu beribadah, ya mereka tidak punya sifat-sifat yang karenanya mereka berhak diibadahi. Ya, mereka justru abid yang beribadah, bukan ma'bud, bukan yang diibadahi. Ya. Jadi sangat salah kalau ada orang yang mengibadahi malaikat, menuhankan malaikat. Malaikat sama sekali tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Baik rububiyah, artinya ikut menciptakan alam misalnya, tidak punya. Kalaupun mengatur, yaitu atas perintah Allah dan karena tunduk kepada Allah, bukan dia secara tersendiri mengatur alam tanpa perintah dari Allah. Jadi sama sekali tidak punya sifat-sifat Rabb ataupun ilah, ya, sama sekali. Kemudian disebutkan pula di sini bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan ini sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Muslim, khuliqal malaikah min nur. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Nah, ini bedanya atau salah satu dari perbedaan kita sebagai manusia dengan malaikat. Allah ciptakan manusia asal usulnya dari mana? Tanah. Kalau malaikat cahaya. Kalau jin, iblisnya tercipta dari api. Nah, masing-masing ada asal usulnya. Dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian juga malaikat itu adalah makhluk yang Allah karuniakan kepada mereka sifat tunduk dan patuh yang sempurna. Jadi tidak ada malaikat yang bermaksiat, itu tidak ada. Makanya dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum. Ya. Artinya mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada perintah yang Allah perintahkan pada mereka. Jadi sama sekali tidak ada sikap membangkang, tidak nurut, ya, atau bermaksiat kepada Allah, sama sekali tidak ada. La ya'sunallaha ma amarahum. Dan Allah karuniakan kepada mereka kekuatan untuk melakukan perintah itu. Jadi bukan hanya siap taat tapi juga pasti melaksanakannya. Nah, ini bedanya juga dengan manusia ya. Kalau manusia ada yang siap taat tapi mau melaksanakan tidak mampu, ya kan? Siap haji, siap, melaksanakan bisa apa enggak? Oh, enggak mampu. Nah, ini manusia. Tapi malaikat setiap perintah yang Allah perintahkan pasti bisa melaksanakan. Allah karuniakan kepada mereka kekuatan untuk itu. Dalam ayat disebutkan wa yafa'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi la ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat, berarti tunduk sepenuhnya. Wa yafa'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, berarti mereka memang punya kekuatan ya untuk melaksanakan. Tidak ada perintah Allah yang tidak terlaksana. Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan hujan misalnya, malaikatnya enggak mampu walaupun siap, tidak ada, pasti terlaksana. Begitu pula yang lain dari perintah-perintah Allah kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anbiya 19:20, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Dan siapa yang di sisinya, yakni di sisi Allah, siapa yang di sisi Allah, yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatih, mereka tidak sombong untuk ibadah kepada Allah. Artinya tidak sombong berarti ya selalu nurut, selalu ibadah kepada Allah. Nah, inilah para malaikat, abiduna lillah, selalu ibadah kepada Allah, tidak ada kesombongan sehingga tidak tunduk kepada perintahnya dalam ibadah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak juga jenuh ya, tidak bosan, tidak jenuh. Nah, ini juga bedanya dengan manusia. Manusia ibadah sekian waktu nanti jenuh, nanti merasa lemah ya, nanti malas. Nah, itu manusia. Tapi malaikat tidak ada, terus taat dan tidak ada rasa jenuh sedikit pun. Sekalipun mereka yakni dalam waktu yang sangat lama ibadah taat, tidak ada kejenuhan sama sekali. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah di malam dan siang hari dan tidak bosan, ya, tidak jenuh. Nah, ini sedikit gambaran tentang malaikat dalam ayat ini surat Al-Anbiya 19:20. Kemudian disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah tentang malaikat ini, wa hum 'adadun katsirun la yuhsihim illallah. Mereka para malaikat itu jumlahnya banyak. La yuhsihim illallah, tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka kecuali Allah. Ya. Jadi ini juga yang harus kita ketahui bersama dan kita ingat, dan mungkin perlu kita rubah apa yang mungkin dulu kita ketahui. Malaikat itu jumlahnya 10. Ya. Ya, itu beberapa nama malaikat yang kita ketahui. Sesungguhnya jumlahnya malaikat itu banyak sekali. Tidak bisa menghitung jumlah mereka kecuali Allah. 10 yang sering disebut Jibril, Mikail, Israfil, itu nama-nama malaikat, itu beberapa nama yang diketahui nama-namanya dari para malaikat. Tapi kalau nama-nama malaikat yang mungkin kita enggak tahu, malaikat yang jumlahnya sekian banyak itu banyak sekali, tidak terbatas dengan batasan yang mungkin kita perkirakan ya, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ya pada surat Al-Muddatsir ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia sendiri. Tentara Allah seperti dalam tafsir disebutkan ya malaikat dan yang lain. Ibnu Katsir juga menyebutkan di tafsir ayat ini beberapa riwayat tentang banyaknya jumlah para malaikat. Nah, tegas ayat itu menyebutkan la ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Nah, bagaimana kemudian kita mau membatasi jumlahnya sekian-sekian? Allah sudah mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Dia. Jadi jumlahnya banyak dan tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk yang menunjukkan banyaknya jumlah para malaikat adalah hadis berikut ini. Waqad tsabata fi sahihaini min hadits Anas, telah terdapat di dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas pada kisah Al-Mi'raj, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama, telah diangkat kepada beliau, yakni diperlihatkan kepada beliau tempat yang disebut al-baitul ma'mur fis sama. Tempat ini disebut al-bait al-ma'mur fis sama, di langit. Di tempat ini, di atas langit, ya, di langit sana, yusalli fihi kulla yawmin sab'una alf malak, salat di situ tiap harinya 70,000 malaikat. Tiap hari salat di situ 70,000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim. Kalau mereka sudah keluar dari situ, mereka enggak kembali lagi. Itu akhir mereka di tempat itu. Jadi mereka masuk salat, keluar, sudah ganti yang lain lagi kalau salat di situ. Tiap hari. Ya, 70,000 malak, 70,000. Nah, terus tiap hari segitu jumlahnya berapa? Wallahu a'lam, makanya kita enggak tahu, ya kan? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, untuk kita ketahui, kita ingat, dan bahwa apa yang didiktekan pada kita semasa kecil kita bahwa jumlah mereka 10, itu bukan artinya malaikat hanya 10. Tapi itu beberapa nama malaikat yang dikenal, ada ya 10 itu. Itu pun yakni sebagian nama perlu di apa? Perlu dipelajari lebih dalam, ya. Karena ulama pun tidak sepakat dalam beberapa nama malaikat itu. Kalau seperti Jibril jelas, ya, bahwa Allah menyebut nama itu, kemudian Rasul juga. Namun sebagian nama seperti Israel itu diperbincangkan oleh para ulama tentang nama itu, betulkah itu nama malaikat pencabut nyawa. Nah, ini pembahasan khusus, ya. Makanya ini nanti ada pembahasan lagi bab berikutnya tentang mengimani nama-nama malaikat. Yang jelas sekedar untuk kita tekankan lagi bahwa jumlah para malaikat itu banyak sekali. Kemudian terkait dengan iman terhadap malaikat ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, al-iman biwujudihim. Kita wajib mengimani adanya para malaikat. Ya, wajib mengimani adanya para malaikat. Mereka itu betul-betul ada. Sekalipun kita enggak melihat, ya. Sekalipun kita enggak melihat, namun mereka ada. Dari mana kita tahu, ya? Berita dari Allah, berita dari Rasul alaihissalam, yang jelas kita yakin dan kita beriman dengan berita-berita itu, sehingga kita mengimani bahwa mereka betul-betul ada. Hadzani yang kedua dari bagian iman kepada malaikat adalah al-iman biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril. Kita mengimani yang kita ketahui namanya dari para malaikat itu seperti misalnya Jibril. Wa man lam na'lam ismahu nu'min bihim ijmalan. Dan yang kita tidak ketahui namanya, ya kita imani secara global. Ya. Jadi yang kedua dari bagian iman kepada malaikat adalah mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui. Kita ketahui secara pasti, seperti tadi Jibril, malaikat pembawa wahyu, pimpinan para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya. Kemudian Israfil, malaikat peniup trompet, itu juga ada dalam hadis yang sahih. Mikail, ya, pembawa hujan atau yang mengurusi terkait hujan. Ya. Nah, ini kita imani semua yang kita ketahui namanya. Tadi kita sebut Israel, malaikat pencabut nyawa. Nah, itu yang memang beredar ya. Memang di buku-buku pun sebagian menyebut begitu. Cuma terkait dengan nama Israel, kalau kita kaji dalam hadis-hadis yang sahih, kita belum mendapatkan. Ya. Ulama menyebutkan begitu. Belum didapati hadis yang sahih yang menyebutkan nama Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Itu adanya di riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat dari Bani Israel ada. Namun kalau dari hadis apalagi ayat, sepanjang pembahasan ulama belum didapati, tidak ada. Ya, terus yang ada apa? Justru kalau malaikat pencabut nyawa yang Allah sebut dalam Quran, malakul maut, ya kan? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, seperti dalam surat As-Sajdah. Qul, katakan, yatawaffakum, yang mewafatkan kalian itu adalah malakul maut, malaikat maut. Alladhi wukila bikum, yang dipasrahi untuk mencabut nyawa kalian. Ya. Jadi di ayat disebut begitu, di sebagian hadis juga disebut begitu, malakul maut. Nah, ya ini sekedar untuk bab nama, ya. Artinya kita perlu ketahui bahwa ternyata sebagian nama yang sudah dikenal masih perlu dicek kembali. Malik penjaga jahanam, ya betul dalam ayat disebut. Kalau itu jelas hadisnya, ayatnya bahkan, ya. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka mengatakan, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, kami minta agar matikan saja kami, Rabbmu, supaya mematikan kami saja. Nah, jadi jelas disebut di situ malaikat yang bernama Malik. Dalam hadis disebut Malik Khaldin Jahannam. Malik penjaga jahannam. Dan seterusnya. Jadi nama-nama yang kita ketahui kita imani. Yang belum kita ketahui, ya kita imani secara global. Di sana ada para malaikat yang kita nggak tahu namanya, jumlahnya saja nggak tahu, apalagi nama-nama yang sekian banyak. Ya. Kemudian yang ketiga dari bagian iman pada para malaikat, al-iman bima alimna min sifatihim, mengimani sifat-sifat malaikat yang kita ketahui. Tentu yang kita ketahui melalui riwayat yang sahih atau melalui ayat, ya. Contoh sifat-sifat mereka, kasifat Jibril, misal malaikat Jibril itu sifatnya seperti apa? Faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu 'ala sifatihi allati khuliqa 'alayha. Nabi mengabarkan bahwa malaikat Jibril, Nabi telah melihatnya pada sifat fisik malaikat Jibril yang Allah ciptakan malaikat Jibril pada ciptaan itu, artinya bentuk aslinya, ya, bentuk aslinya lahu sittumi'ati janah qad saddal ufuq. Malaikat Jibril pada bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Saddal ufuq, telah menutupi ufuq. Ya. Jadi kalau lihat ke langit, langitnya enggak kelihatan. Tertutup oleh sayap-sayap Jibril. Malaikat yang besar luar biasa. Ya, itu bentuk aslinya. Jadi memang manusia itu kecil sekali, ya. Cuma ya itu. Ya, nakal sekali. Ya. Ya, malaikat yang sebesar itu sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya nafsunya yang besar. Ya. Sering bermaksiat kepada Allah karena hawa nafsu, bermaksiat terhadap Rasul karena mengikuti keinginan jiwanya, hawa nafsu. Padahal manusia makhluk yang sangat kecil dan lemah. Nah, malaikat Jibril seperti ini. Nabi pernah melihatnya dalam wujud aslinya, memiliki sittumi'ati janah, 600 sayap, dan setelah memenuhi ufuk. Ya. Dan nah ini juga berarti para malaikat itu memiliki sayap-sayap, ya, dan berbeda-beda. Karena disebut pula di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha." Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikah uli ajnihatin, mereka memiliki sayap-sayap. Matna wa thulatha wa ruba', ada yang sayapnya itu dua, ada yang sayapnya itu thulats, tiga, ada yang sayapnya itu ruba', empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan dalam ciptaannya tersebut sekehendak Allah. Sehingga sebagian malaikat ya seperti Jibril 600, ya. Ada yang cuma malaikat sayapnya dua, ada yang tiga. Jibril pimpinan para malaikat mayat sayapnya 600 dan telah menutupi ufuk. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini contoh bahwa sifat-sifat malaikat yang diketahui melalui riwayat-riwayat yang sahih atau melalui ayat. Semua yang diceritakan tentang malaikat yang diantaranya seperti itu, kita harus beriman. Jangan menganggap masa ada, ya, seperti itu, masa iya, nggak bisa. Yang dalam iman nggak boleh seperti itu. Selama itu sahih, harus kita imani, wajib kita imani. Ya. Kalau ada hadis lain misalnya menerangkan tentang malaikat, mungkin ada sifat lain yang kita ketahui melalui dalil yang sahih, ya harus kita imani. Dan di antara sifat malaikat juga disebut oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa malaikat itu qad yatahawwal, terkadang bisa berubah bentuk, ya, menjadi seperti manusia. Contohnya Jibril sendiri. Berarti itu tidak dalam bentuk aslinya. Kapan itu? Misal ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat pokok-pokok ajaran Islam. Ya, tentu kita kisahnya tahu, ya, kita ingat mungkin. Seperti dikatakan oleh Umar, ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ittala alaina rajulun, saat itu tiba-tiba datang seseorang, syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis syar. Orang ini pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas-bekas orang yang baru perjalanan jauh. Ya. Tapi juga wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak seorang pun dari kami tahu siapa dia. Nah, ini kan misterius, ya kan? Nah, ini yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu membuat mereka bertanya-tanya. Kalau itu orang Madinah, maka semua orang kan tahu. Ya, seperti kita di kampung kita, ya kan? Di kampung, bukan di kota. Kalau di kota sama tetangga sudah enggak tahu. Kalau di kampung, siapa yang enggak tahu? Fulan langsung tahu, oh, itu sana rumahnya. Namanya Fulan, ya kan? Jadi Madinah dulu kan ya kecil. Enggak ada yang enggak tahu, semua orang tahu, saling mengenal. Ya, ibaratnya begitu ya. Jadi anehnya ini kok tidak ada yang tahu siapa dia. Kalau begitu orang asing dari jauh pun kok tidak ada tanda-tanda baru datang dari safar. Bajunya putih bersih, rambutnya sangat hitam, tidak kusut, ya. Rapi, putih, bersih. Tapi siapa dia ini? Ya, bukan orang sini juga, dari jauh juga tidak. Nah, kemudian bertanya kepada Nabi pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, tentang iman, yang posisinya dari Nabi juga begitu dekat, seperti sudah dekat sekali. Kemudian ketika Nabi menjawab, kok malah dibenarkan, benar jawabanmu. Semakin aneh mereka. Setelah selesai itu semuanya, Umar radhiyallahu anhu sampai 3 hari, ya, ya mungkin masih bertanya-tanya ya. Yang jelas setelah 3 hari itu bertemu Nabi saw. Kemudian Nabi bertanya, ya, kepada Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya waktu itu? Atadri man as-sa'il? Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Ya. Nah, jadi kalau begitu dari hadis ini hadis riwayat Muslim dan yang lain, menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah yang lain, misalnya yang datang kepada Maryam, ya. Maryam seperti yang Allah kisahkan pada surat Maryam, bagaimana dia yakni sebagai seorang wanita yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menghendaki bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan apa? Isa, dan Allah tiupkan, ya. Tentunya apa tadi? Atau Allah perintahkan begitu ya. Allah perintahkan malaikat dan menyerupai manusia menemui Maryam, ya. Sehingga Allah tiupkan pada Maryam ruh, maka jadilah kemudian Allah menjadikan apa Maryam mengandung Isa, ya. Allah menjadikan Maryam mengandung Isa. Ya, di situ kalau di kisah pada surat Maryam akan jelas ya bahwa Maryam ketika itu kaget ada seseorang datang kepadanya, dan seorang laki-laki, maka Maryam sempat berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inni a'udzu birrahmani. Ya. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla terhadapmu kalau engkau seorang yang bertakwa. Dan seterusnya. Kemudian malaikat menyebutkan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi itu juga sebagai salah satu dalil yang menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga contoh yang lain di dalam Al-Qur'an, malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jal menemui Nabi Ibrahim, menemui Nabi Lut, ya kan, sebelum datangnya azab kepada mereka. Kemudian berikutnya termasuk yang wajib diimani adalah terkait dengan iman kepada malaikat adalah al-iman bima'alimna min a'malihim, mengimani amal perbuatan atau tugas-tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka untuk melakukannya. Ada yang ditugaskan untuk selantiasa bertasbih dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang ditugaskan dengan tugas-tugas yang lainnya. Nah, ini semua wajib kita imani. Misalnya juga disebutkan di sini Jibril ya ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul. Mikail diberi tugas untuk mengurusi hujan. Israfil ditugaskan untuk meniupkan ruh sangkakala, untuk meniup sangkakala di hari kiamat. Malakul maut yang ditugasi mencabut arwah, ya, malaikat maut. Malik ditugasi untuk menjaga neraka. Ada malaikat-malaikat yang ditugasi urusan janin, ya, mencatat rezekinya, ajalnya, dan seterusnya. Kemudian malaikat yang ditugasi untuk menjaga atau mencatat amal perbuatan Bani Adam, ya, ada di samping kiri dan kanannya. Ada malaikat yang ditugasi untuk menanyai mayit-mayit, ya, di alam barzah mereka setelah dikuburkan di alam barzah, ditanyai oleh para malaikat. Jadi ini semua adalah perbuatan atau tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada para malaikat. Nah, semua yang kita ketahui berdasarkan dalil yang sahih harus kita imani. Termasuk juga yang misal disebutkan malaikat penjaga gunung, ya. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan lain-lain, ya. Yang jelas ini beberapa contoh, mungkin di sana ada ayat maupun hadis yang menerangkan kepada kita tentang beberapa perbuatan para malaikat sesuai dengan tugas yang Allah tugaskan kepada mereka, wajib kita imani. Nah, inilah bagian-bagian atau kandungan-kandungan keimanan terhadap para malaikat. Semuanya harus kita imani. Bukan hanya kita mengimani adanya malaikat saja, bukan. Kemudian disebutkan di sini beberapa buah iman terhadap malaikat. Di antaranya adalah dengan iman kepada malaikat, artinya kita ambil pelajaran darinya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan seterusnya. Karena kekuatan dan kebesaran makhluk menunjukkan kekuatan dan kebesaran penciptanya, ya kan? Kalau malaikat Jibril sekuat itu, sebesar itu, Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu semua. Ya. Para malaikat yang sebanyak itu semuanya tunduk kepada Allah, maka ini menunjukkan kebesaran Allah dan kemahakuasaannya. Ya. Kemudian buah yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat yang menjaga kita. Ya. Malaikat yang menjaga manusia. Ada yang mencatat, ya, ada pula malaikat penjaga-penjaga manusia sehingga manusia terjaga. Kecuali kalau sudah Allah takdirkan dia terkena sesuatu, malaikat akan menyingkir dan manusia akan terkena. Ya. Namun selama tidak demikian, para malaikat akan menjaga manusia. Ya, sehingga banyak hal yang mungkin mau mengenai manusia, Allah hindarkan manusia itu darinya dengan malaikat-malaikat tersebut yang menjaganya. Kemudian juga kata beliau yang ketiga, kita mengimani, kita mencintai para malaikat, ya, mencintai para malaikat karena tugas yang mereka lakukan diantaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai pelengkap di sini beliau menyebutkan bahwa di sana ada orang-orang yang mengingkari malaikat, ya, tidak percaya kalau malaikat itu ada, dan mereka menganggap bahwa malaikat itu hanya suatu kekuatan baik yang ada pada makhluk, kekuatan baik yang ada pada makhluk. Nah, ini keyakinan yang tidak benar, ya. Justru sebaliknya, kita katakan malaikat itu ada dengan sifat-sifat yang telah diterangkan dalam ayat maupun hadis, dengan tugas-tugas yang telah disebutkan dalam ayat maupun hadis. Nah, seperti yang tersebut pada ayat-ayat yang banyak Allah sifati mereka, malaikat-malaikat tersebut, yang dengan itu semuanya tentu, ya, kita akan meyakini bahwa malaikat betul-betul makhluk, ya, dengan fisik mereka, ya, dan dengan tugas dan perbuatan mereka. Mereka betul-betul ada, bukan hanya suatu atau bukan sebagai suatu kekuatan yang ada pada makhluk, yaitu kekuatan baik. Tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu beberapa hal yang terkait dengan iman kepada malaikat. Semoga dengan ini kita semakin bertambah dalam iman dan semakin kokoh dalam iman, ya, dan juga membuahkan pada diri kita buah-buah yang baik seperti yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kami di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.